Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim juz yang ke-30, dan kita telah sampai pada surat yang kedua dari juz ini. Dan di kesempatan sebelumnya kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dari surat ini, yaitu ayat yang ke-19, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang penuh kesantunan, kelembutan, agar yang demikian itu mudah untuk diterima. Dan semestinya demikian bagi para dai ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang demikian tersebut. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang nabinya Musa alaihi salam mendakwahi Firaun dengan firman-Nya wa ahdiyaka ila rabbika fataksha, dan aku akan membimbingmu kepada Rabbmu sehingga engkau takut kepadanya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya ini fa'arahul ayatal kubra, menyebutkan tentang perkataan nabinya. Fa'arahul ayatal kubra, maka aku akan perlihatkan. Naam. Maka dia pun memperlihatkan kepadanya ayat-ayat yang besar. Fa'arahul ayatal kubra, maka aku akan perlihatkan ya ayat-ayat yang besar. Ini Nabi Musa alaihi salam menampakkan, memperlihatkan kepada Fir'aun tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah qawiyah, dalil yang jelas tentang kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa alaihi salam, dan menjelaskan bahwasanya beliau benar-benar adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperlihatkan kepadanya di antara mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di antara mukjizat tersebut yaitu sebuah tongkat yang biasa Nabi Musa alaihi salam gunakan untuk bertumpu dengannya. Tongkat yang biasa Nabi Musa menggunakan tongkat tersebut untuk menjatuhkan dedaunan-dedaunan untuk dijadikan makanan dari hewan gembalaan yang beliau miliki, serta manfaat-manfaat yang lain yang digunakan Nabi Musa terkait tongkat tersebut. Yang ketika tongkat ini dilemparkan ke tanah, maka akan menjadi ular yang begitu besar. Dan ketika diangkat kembali, maka akan kembali kepada bentuk yang sebelumnya. Demikian pula di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, ketika beliau mengeluarkan tangan beliau, ya, maka akan menjadi, ya, sesuatu yang bersih tanpa ada cacat tersebut sedikit pun. Naam. Sebagaimana yang demikian disebutkan di sekian banyak di dalam Al-Qur'an Karim, di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang demikian itu berupa tongkat yang ketika dilemparkan ke dalam ke tanah akan menjadi ular. Demikian pula ketika beliau Nabi Musa memasukkan tangannya dikempit di ketiaknya kemudian ditarik, maka akan menjadi, ya, sesuatu yang putih tangannya tanpa ada kecacatan sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan mukjizat kepada nabinya, kepada rasulnya, naam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sesuai dengan kondisi keadaan kaumnya tersebut. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa mukjizat yang demikian itu disebabkan karena, naam, pada kaumnya Nabi Musa alaihi salam menyebar padanya itu sihir yang begitu luas, ya, di zaman tersebut. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ayah mukjizah, naam, yang dengannya akan menjadikan mereka para tukang sihir tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal itu. Karena apa yang mereka lakukan dari tukang-tukang sihir tersebut sesuatu yang hanya mengkhayalkan, menggambarkan pada pandangan-pandangan manusia yang tadinya itu tali, seakan-akan tergambarkan adalah ular yang bergerak. Naam, sekedar mengkhayalkan, tidak bisa merubah, ya, dari tali tersebut menjadi ular. Hanya tergambarkan, terbayangkan seakan-akan ular. Berbeda dengan apa yang ada pada Nabi Musa alaihi salam ketika melemparkan tongkat tersebut ke tanah, maka betul-betul berubah menjadi seekor ular. Naam. Ya, sehingga mereka menyadari para tukang sihir tersebut, naam, bahwasanya apa yang didatangkan Nabi Musa alaihi salam bukanlah merupakan sihir. Naam. Yang kemudian akhirnya mereka pun, ya, beriman, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang disebutkan di sekian banyak di dalam Al-Qur'an Karim tentang kisah yang demikian itu. Naam. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan kondisi keadaan yang ada padanya. Ketika menyebar kedokteran, naam, ilmu kedokteran pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan, memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, sesuatu yang menjadikan mereka para dokter tersebut tidak akan mampu untuk mendatangkan seperti apa yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam. Tidaklah suatu penyakit yang menimpa pada seorang ketika beliau mengusapnya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan menyembuhkannya. Naam. Beliau mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit, ya, naam, kusta pada waktu itu yang tidak ada obatnya. Naam. Dan beliau mampu menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang yang sejak lahir terlahir dalam kondisi tidak bisa melihat, buta, dengan hanya mengusap, ya, naam, kembali, naam, orang tersebut bisa melihat. Bahkan lebih daripada itu, naam, di antara mukjizat ayah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, ya, beliau mampu menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau pun membikin dari tanah liat, naam, bentuk seekor burung yang kemudian beliau meniupnya, tiba-tiba burung tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi burung yang sebenarnya. Naam, segala sesuatu yang demikian tidaklah mampu untuk dilakukan oleh mereka, para atiba, para dokter pada waktu itu, untuk melakukan yang demikian tersebut. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW di saat di tengah-tengah kaumnya mereka berbangga-bangga dengan kefasihan dalam berbicara, dalam berbahasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat. Naam, ayah yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an Karim, Kitabullah. Naam, a'zamu ayah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang mereka ketika diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu surat yang serupa dengannya, mereka tidak sanggup untuk mendatangkan yang seperti itu pula. Meskipun naam dari kalangan jin dan manusia mereka saling bahu-membahu untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Kullu in istama'atil ins wal jin ala ayatu kabimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah sungguh apabila berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, tidaklah mereka akan mampu untuk mendatangkannya. Walaupun mereka saling bahu-membahu, ya, tatkala mereka berbangga-bangga dengan kefasihan ya bahasa. Naam, maka mukjizat di antara yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang paling besar adalah Al-Qur'an Karim yang mereka tidak mampu untuk mendatangkan walaupun satu surat saja. Naam. Ya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kondisi keadaan orang-orang yang hatinya mereka itu tidak memiliki kesiapan untuk menerima hidayah. Betapapun ayat tanda mukjizat yang diberikan, yang diperlihatkan kepada mereka, tidaklah menjadikan mereka itu beriman. Tidaklah menjadikan mereka kemudian tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kondisi keadaan mereka. Naam, termasuk dalam hal ini naam Fir'aun. Ya. Tatkala Nabi Musa alaihi salam telah memperlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, tidak menjadikan yang demikian itu kemudian Fir'aun itu mengimaninya. Beriman kepada Nabi Musa, kemudian tunduk taat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ada sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, fakadzdzaba wa asa. Maka Fir'aun pun ya, dia mendustakan dan durhaka. Mendustakan terhadap apa yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Ya. Mendustakan dari setiap berita-berita yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Naam, durhaka, tidak mau mengikuti terhadap apa yang diperintahkan untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Maka demikianlah kondisi keadaannya. Siapapun yang di dalam hatinya tidak ada kesiapan untuk menerima hidayah, betapapun ayat-ayat didatangkan kepadanya, tidaklah yang demikian itu kemudian menjadikan seseorang itu kemudian beriman. Naam, meskipun semua ayat didatangkan, ya, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka la yuja'na'am yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Naam, ya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim. Ya. Naam. Sungguhnya orang-orang yang mereka telah tetap ya atas mereka ketetapan dari Rabb-mu, tidaklah mereka kemudian beriman meskipun setiap ayat itu didatangkan kepada mereka sampai mereka melihat azab yang pedih. Dan jika mereka melihat setiap ayat naam yang didatangkan kepada mereka, tidaklah menjadikan mereka itu beriman. Sampai seandainya mereka datang kepadamu kemudian mendebatmu, ya, berkata mereka orang-orang kafir tersebut terhadap Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya naam ini adalah merupakan dongeng, dongengan dari orang-orang terdahulu. Demikian pula Fir'aun dan kaum pembesar-pembesar kaumnya. Ketika Nabi Musa memperlihatkan kepada mereka tentang diantara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah seorang tukang sihir yang pandai. Demikian perkataan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Naam, maka Fir'aun mendustakannya, ya, mendustakan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dari al-haq, mendustakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seraya mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan sihir. Naam, kemudian dia pun durhaka, ya, tidak mau mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan supaya tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang dikatakan oleh Ibn Katsir rahimallahu taala, fakadzabal haq, maka Firaun pun mendustakan kebenaran. Wa khalafa ma amara bi min at-ta'ah, dan menyelisih terhadap apa yang diperintahkan kepadanya untuk taat. Wa hasiluhu annahu kafara qalbu, dan hasilnya, kesimpulannya, nah, bahwasanya Fir'aun itu hatinya kufur. Falam yantakil li Musa bibatini wala bidhahirihi, tidaklah menjadikan dia itu terpengaruh merespon ajakan Nabi Musa alaihissalam, baik secara batin demikian pula zahirnya, meskipun Nabi Musa telah mendatangkan hujah qawiyah, mukjizat sebagai penguat tentang kebenaran apa yang beliau bawa. Beliau benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak menjadikan kemudian terpengaruh terhadap ajakan Nabi Musa alaihi salam, baik secara batin demikian secara zahir. Meskipun dia memahami, mengetahui apa yang dibawa Nabi Musa alaihi salam itu ada suatu kebenaran. Naam. Ya. Apa yang dibawa Nabi Musa itu adalah suatu kebenaran. Laqad alim tama anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mazbura. Sungguh engkau mengetahui wahai Fir'aun, naam, tidaklah mukjizat-mukjizat ini diturunkan melainkan dari si Rabb, pemelihara langit-langit dan bumi. Naam. Ya, sebagai bukti keterangan yang jelas yang nyata. Naam. Dan aku menyangka engkau wahai Fir'aun adalah orang yang binasa. Ya, meskipun dia mengetahui itu ada suatu kebenaran. Ya. Naam, tidak menjadikan kemudian itu dia mengimaninya. Hal itu disebabkan karena keangkuhan, kesombongan, ya, kesewenang-wenangan dari tindakan perbuatan yang dia lakukan. Wajadu biha wastaiqonat anfusum dzulma wa ulwa. Dia, mereka mengingkarinya, Fir'aun dan para pengikutnya, dalam kondisi keadaan jiwa-jiwa mereka, hati mereka meyakini tentang kebenarannya. Kenapa mereka mengingkari? Dzulman wa ulwa, karena kezaliman, karena keangkuhan, kesombongan. Naam. Sehingga sekedar seorang mengetahui, ya, naam, tentang suatu kebenaran, tidaklah kemudian menjadikan seorang itu beriman dengannya. Naam. Ya, sampai betul-betul dia meyakini, mengucapkan kemudian mengamalkan. Ya, perhatikan di sini Fir'aun, walaupun dia mengetahui, memahami, ya, tahu apa yang dibawa Nabi Musa itu suatu kebenaran, tapi tidak menjadikan dirinya kemudian sebagai orang yang beriman. Naam. Ya. Karena keimanan itu adalah merupakan amalan hati. Ya. Naam. Ketundukan dan kepatuhan, ketaatan. Naam. Terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini pun kita bisa mengetahui suatu kebatilan. Ya. Naam. Dari sebagian, ya, kelompok ketika mendefinisikan tentang keimanan bahwasanya iman itu sekedar makrifah, mengetahui tentang kebenaran itu. Naam, kalau keimanan itu sekedar makrifah, apakah kemudian mereka akan meyakini Fir'aun itu sebagai orang yang beriman? Karena Fir'aun mengetahui apa yang dibuat Nabi Musa itu al-haq. Naam, kan tidak demikian. Ya, menunjukkan tentang batilnya, tentang kelirunya pemahaman yang demikian itu. Iman adalah sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bukan sekedar ma'rifah. Ya, bukan sekedar pengetahuan, mengetahui. Apakah mereka ahlul kitab, orang-orang Yahud dikatakan sebagai orang beriman dalam kondisi mereka tahu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, ya, kelaziman yang batil tentunya kalau mendefinisikan iman itu sekedar ma'rifah. Ya. Nah, maka apa kemudian dikatakan orang-orang Yahud mereka adalah orang yang beriman karena mereka mengenal, mengetahui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini menunjukkan tentang kekeliruan dan kebatilan pemahaman yang demikian itu. Naam. Ya. Maka Fir'aun mendustakan dan durhaka. Ya, dalam keadaan dia mengetahui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Thumma adbara wa yas'a. Kemudian dia pun berpaling. Naam. Ya, yas'a. Yaitu dia pun berusaha. Berusaha untuk melawan dan memerangi kebenaran al-haq yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Ya, dengan suatu kebatilan, yaitu dengan mengumpulkan mereka para tukang-tukang sihir yang menjanjikan kepada mereka tukang-tukang sihir tersebut apabila mereka mampu mengalahkan Nabi Musa alaihi salam baginya mendapatkan imbalan yang setimbal, di mana mereka akan menjadi orang-orang terdekatnya Fir'aun selaku penguasa pada waktu itu. Naam. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali rahimallahu taala, ya. Tsumma adbara yas'a, yas'a fi muqabalatil haqq bil batil wa wajama'uhu sahara liyuqabilu ma ja'a bi Musa alaihi salam minal mu'jizah bahirah. Naam. Fir'aun pun berpaling seraya berusaha, berusaha untuk menghadapi al-haq dengan suatu kebatilan, yaitu dengan mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk menghadapi naam apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang mereka menganggap itu adalah sihir. Naam, dari mukjizat yang begitu menakjubkan, dari apa yang Allah perlihatkan, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, tongkat yang biasa digunakan untuk naam Nabi Musa bertumbuh dengannya, digunakan untuk menjatuhkan dedaunan untuk dijadikan makanan bagi kambingnya dan penggunaan-kegunaan yang lainnya ketika dilemparkan menjadi seekor ular yang begitu besar, betul-betul ular yang hakiki, berbeda dengan mereka tukang-tukang sihir ketika melemparkan tali-tali mereka terhayalkan, tergambarkan seakan-akan ular yang bergerak begitu cepat sehingga bikin rasa takut orang yang melihatnya, padahal tali tidak bisa tukang sihir itu merubah sesuatu ya kepada bentuk yang lainnya, itu sekedar khayalan, tergambarkan saja. Nah, kalau seandainya mereka mampu, mereka tentunya orang kaya, enggak perlu berusaha seperti itu untuk mencari maisha, ya kan? Tinggal ngerubah daun jadi uang kan selesai. Tapi kenapa mereka melakukannya demikian? Ya karena mereka pada hakikatnya tidak mampu untuk merubah sesuatu itu kepada yang lainnya, sekedar mengkhayalkan, menggambarkan seakan itu demikian. Pada hakikatnya tidak. Beda dengan apa yang dibawa Nabi Musa sebagai mukjizah. Naam, betul-betul berubah ya menjadi seekor ular yang besar ketika dilemparkan dan ketika dipegang diambil kembali maka akan kembali ke bentuk yang semula. Naam. Maka Fir'aun pun berpaling seraya berusaha ya untuk menghadapi al-haq yang dibawa Nabi Musa dengan suatu kebatilan, dengan mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk mereka mendatangkan sihir-sihirnya agar mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Fahasara fanada, yang kemudian Fir'aun pun mengumpulkan naam ya pembesar-pembesarnya, orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Fanada, seraya Fir'aun pun menyeru dengan suara yang tinggi kepada mereka, ya, agar supaya dengan suara yang tinggi tersebut lebih sampai kepada mereka, untuk menghalang mereka dari sesuatu yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihissalam, supaya mereka tunduk takut, na'am, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani terhadap kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Na'am. Ya, dengan congkaknya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, ya, mengumpulkan kaumnya, para pengikutnya, dengan menyeru mereka dengan suara yang tinggi, kemudian mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Na'am, ya. Dengan congkak dan sombongnya mengatakan demikian, faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, na'am, ya, bahwasanya dia, na'am, ana rabbukumul a'la, saya adalah rob kalian, ya, yang paling tinggi. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Ini perkataan Fir'aun. Naam. Lihat bagaimana sombongnya, congkaknya, angkuhnya dia, sampai lancang berani menyatakan yang demikian ini. Naam. Ya, bahwasanya tidak ada Rob yang paling tinggi kecuali dia. Ya, yang mana dia berbangga-bangga dengan kekuasaan yang dia miliki selaku penguasa Mesir pada waktu itu, berbangga-bangga dengan naam sungai-sungai yang mengalir, ya, naam dalam kekuasaannya, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surat Zukhruf ayat yang 51-52, Allah menyebutkan tentang perkataan Fir'aun kepada kaumnya, ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti afalatu basirun, wahai kaumku, bukankah aku itu adalah penguasa Mesir yang memiliki kekuasaan di Mesir ini, demikian pula sungai-sungai ini yang mengalir di bawah kekuasaanku, maka apakah kalian tidak melihatnya? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin, bukankah aku lebih baik dibandingkan orang ini yang hina ini, mengisyaratkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang yang hampir-hampir, kata Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam, tidak mampu menjelaskan apa yang dia katakan. Naam. Kecongkakan, keangkuhan, kesombongan. Ya. Bangga diri yang begitu besar. Sampai demikian dia mengatakan terhadap dirinya. Kemudian apa natijahnya? Apa hasilnya? Apa kesudahan yang dialami oleh Fir'aun? Laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dalam kehidupan dunia ini, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia, ya, ke dalam lautan untuk menjadi ibroh, pelajaran bagi kaum yang, bagi orang-orang di waktu tersebut, demikian pula orang-orang setelahnya. Naam, fa akhadhallahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala pun, nah, memberikan hukuman kepada Fir'aun, siksaan dalam kehidupan akhirah, ya, demikian pula dalam kehidupan dunia. Nah, dalam kehidupan dunia diantaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, ya, ke dalam lautan. Dalam kehidupan akhirah di alam barzah, annaru yu'rabuna 'alayya ghuduwa wa 'ashiyan, neraka diperlihatkan pada setiap pagi dan petangnya. Nah, gambaran siksaan yang akan dihadapi itu sudah merupakan siksaan di alam barzahnya. Belum nanti dalam kehidupan akhirah ketika manusia dibangkitkan kembali dalam dari kematian mereka, neraka adalah tempat kembalinya. Maka Allah memberikan hukuman kepada Fir'aun, siksaan dalam kehidupan akhirah, demikian pula dalam kehidupan dunia ini. Naam, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Perhatikan. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengambil manfaat, yang bisa mengambil ibroh, hanyalah mereka, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang dengannya seseorang itu akan bisa memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki suluk akhlak kepribadiannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah diantaranya kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam, di samping kisah-kisah yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, pelajaran-pelajaran yang hanya bisa mengambil dari kisah-kisah tersebut mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini loh akibat kesudahan yang akan didapatkan orang yang congkak, angkuh, yang berbuat kesewenang-wenangan, yang menindas suatu kaum. Akhir kesudahannya adalah kerugian. Naam. Dan perhatikan akhir kesudahan bagi mereka orang yang beriman, bagi mereka para anbiya dan para rasul, kesudahan yang baik yang mereka dapatkan. Betapapun musuh-musuh al-haq itu mereka bersatu padu berkumpul, naam, untuk menghadapi ya kebenaran. Maka ketahuilah kesudahan yang baik itu akan didapatkan mereka orang-orang yang beriman, ahlul haq. Naam. Ya, yang bisa mengambil pelajaran ini hanya mereka orang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan ya dalam tafsirnya. Naam. Bahwasanya orang yang takut kepada Allah dialah kata beliau yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ibrah-ibrah pelajaran. Naam. Ketika dia melihat ukubah Fir'aun, bagaimana kesudahan yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia, di alam barzah, yang nanti dalam kehidupan akhiratnya, maka dia mengetahui, memahami bahwa setiap orang yang sombong, setiap orang yang durhaka, setiap orang yang menentang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Naam. Ya. Adapun orang yang hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hatinya, maka meskipun ayat-ayat hujah-hujah itu ditegakkan padanya, disampaikan padanya, meskipun malaikat turun kepadanya, orang-orang yang telah meninggal itu bangkit menyampaikan tentang kebenaran, tidak menjadikan yang demikian itu kemudian mereka beriman. Ketika rasa khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang dalam hatinya, semua ayat ya tidaklah datang kepadanya menjadikan kemudian dia beriman. Naam. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Maka sungguhnya pada yang demikian itu terdapat enam pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Naam di kesempatan malam hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam.